Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di sini dengan segala kemudahan dan inayah dari Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan kajian kita yaitu fikih ibadah, dan insyaallah pada malam ini kita masuk kepada kitabus shalah dalam pertemuan yang kedua. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, yang dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah langsung kita masuk saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun, pembahasan atau pasal. Syurutu sihhati salati sittah. Jadi pembahasan atau pasal tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat sahnya salat. Sekedar murojaah, kalau syarat dalam sebuah ibadah, apa aja ciri-cirinya? Ada dua. Ciri utamanya kalau misalnya dibilang, oh ini merupakan syarat dari sholat, ini merupakan syarat dari sahnya puasa. Maka, apa yang bisa kita ambil? Ciri dari sebuah syarat itu dalam sebuah ibadah apa? Yang pertama, dilakukan pas, kebalik bu, kalau itu rukun. Kalau syarat, maka berlakunya itu di luar. Berlakunya di luar. Kalau sudah bagian dari ibadah, maka itu rukun. Yang kedua, ciri utama dari syarat itu adalah di dalam sholat, yaitu berlakunya dari awal waktu, dari awal ibadah sampai ibadahnya itu selesai. Jadi segala hal yang nanti kita akan bahas pada pembahasan ini itu adalah, satu, udah pasti di luar sholat, bukan bagian dari ritual sholat tersebut. Seperti contohnya misalnya bersih dari hadas, menghadap kiblat. Nah ini semua kan di luar dari sholat, nggak, bukan bagian dari takbiratul ihram ataupun baca fatihah. Tapi di luar. Yang kedua, berlakunya dari awal sampai selesai. Artinya, dari sebelum takbiratul ihram, syarat itu sudah harus terpenuhi. Kemudian ketika melakukan takbiratul ihram, sampai ruku, sampai sujud, sampai selesai, syarat itu juga gak boleh batal. Jadi gak boleh batal dia. Berlakunya dari awal sampai selesai. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, syurutu sihhati sholati sittah. Maka syarat sahnya sholat itu ada 6. Yang pertama itu adalah toharoh. Toharoh dari apa? Dari hadas. Dari hadas. Dan ini udah sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, toharatul hadath, bersih dari hadath, wataqad damat. Dan ini udah kita bahas dari sekian kemarin, masalah kita but toharah, maka kita udah bahas bahkan sampai detil-detilnya tentang pembersihan dari hadath dan yang berkaitan tentang toharah, ini udah selesai. Berarti gak usah kita bahas lagi. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, wadukhulul waqti. Masuk waktu. Karena sholat-sholat itu adalah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Udah ada waktu-waktunya ditentukan di dalam syariat. Apa aja itu waktu sholat dan bagaimana itu waktu-waktunya? Ya sebenarnya kalau zaman sekarang ya gampang. Tinggal lihat jadwal sholat aja. Atau enggak tinggal dengar muadzin. Ya kalau misalnya azan asar ya berarti masuk azan asar, ya kalau masuk azan maghrib ya berarti udah masuk waktu maghrib, demikian. Tetapi kita di sini mau belajar. Yang namanya belajar berarti harus diketahui, bukan cuma sekedar ikut-ikutan begitu aja, cuman lihat kalender aja, enggak. Tapi kita pengen tahu ilmu fikihnya. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala di sini adalah fawaktu zuhri. Maka dimulai waktu zuhur. Loh Ustaz, kenapa enggak dimulai dari subuh sih? Karena kan zuhur bukan pertama kali gitu. Biasanya yang dimulai itu adalah dari subuh. Maka di sini mengikuti hadis Jibril. Karena ketika Jibril datang alaihissalam mengajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat, Jibril pun mulai dengan sholat zuhur. Makanya penulis ngikutin aja. Ya kalau Jibril mulai sholat zuhur, keterangannya dimulai dari sholat zuhur, ya udah kita juga ikutin. Taib, yang pertama itu adalah waktu zuhur. Kapan itu? Waktu zuhur itu adalah minaz zawali hatta yatasawa. Jadi waktu zuhur dulu. Waktu zuhur. Kapan waktunya dari zawal sampai dan berlangsung sampai waktu ketika tinggi bayangan? Sampai kapan? Sampai tinggi bayangan sebuah benda sama dengan ukuran aslinya. Ukuran asli. Kita sama tahu ya, kadang-kadang bayangan itu kadang lebih tinggi dari kita, kadang lebih pendek. Ya kan? Kalau merhatiin bayangan kita, wah bayangannya tinggi banget nih. Oh ini sekarang lagi pendek banget nih. Dari zaman kita kecil kayaknya tahu insya Allah bahwa bayangan itu berubah-ubah ukurannya. Nah waktu zuhur itu berasal atau dimulai dari waktu zawal sampai tinggi bayangan sebuah benda termasuk diri kita itu sama ukuran aslinya. Ya kalau kita ukurannya misalnya tingginya berapa? 150 cm. Maka sampai ukuran bayangan itu juga 150 cm. Nah gambarannya gini. Kan misalnya ini ada bayangan nih. Ini benda nih gitu ya. Orang gitu. Atau bulpen atau kayu. Kan misalnya di sini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari timur, dari sini kan? Terbit dari timur. Ketika terbit dari timur, maka bayangan itu dia ke barat. Ketika baru terbit, itu bayangan tinggi banget. Naik matahari, naik. Ketika matahari mulai naik, maka ini bayangan itu juga makin lama makin pendek. Jadi makin lama makin pendek. Sampai matahari itu ada pas di tengah-tengah langit, maka ini adalah bayangan yang paling pendek. Bayangan kita, kalau ditanya, bayangan kita paling pendek itu pas jam berapa? Pas jam ketika matahari udah lagi di tengah langit. Nah kalau di tengah langit, terkadang itu ada bayangan itu bukan bayangan kita. Tetapi namanya bayangan zawal. Karena matahari juga punya bayangan dia. Bayangan zawal. Jadi ada bayangannya. Jadi semua bayangan ini, itu termasuk bayangan diri kita plus bayangannya matahari. Kita pengen tahu ukuran minimumnya bayangan matahari, itu adalah ketika waktu zawal. Ketika matahari udah di atas, dilihat. Bayangan zawal itu berapa senti? Nah, ketika matahari ini udah di tengah dan bayangan ini udah yang paling pendek, itu waktu zuhur udah masuk. Waktu zuhur udah masuk, sampai kapan? Kan matahari gerak terus kan ke barat. Ketika mulai gerak, maka yang tadinya bayangannya itu pendek, makin lama makin panjang. Jadi waktu zuhurnya itu habisnya kapan? Kalau bayangan kita itu udah sama aslinya. Jadi kalau misalnya tingginya 150 cm, berarti bayangannya itu juga harus berapa? 150 cm. Tapi ingat, bayangan itu bukan bayangan kita doang. Ada juga yang namanya bayangan si matahari ini. pas bayangan zawal itu diukur. Jadi pas bayangan zawal itu diukur, ukurannya berapa? Wah, bayangan zawal misalnya 10 cm, Ustaz. Plus 10 cm. Jadi ketika kita udah tahu bayangan kita itu 160 cm, maka disitulah habis waktu zuhur. Kalau misalnya tingginya 150, kalau misalnya bulpen, tingginya berapa? 10 cm. Berarti habis waktu zuhur berapa? Ketika bayangannya berapa? 20 cm plus bayangan zawal. Berapa bayangan zawal? Misalnya 5 cm. Berarti tambah 5, berarti 25. Ah, ini berarti sudah habis waktu zuhur. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, sampai sama muntasibun wa fai'uhu siwa dhilliz zawal. Ketika tinggi bayangan sebuah benda sama dengan ukuran benda aslinya tanpa bayangan zawal. Jadi maksudnya tanpa bayangan zawal itu adalah, ya kalau misalnya bayangan kita tinggi kita 150 cm. Terus tinggi bayangannya itu pas diukur pas 150 cm. Maka dari sini kita bisa bilang, oh, kalau kayak begini, misalnya bayangan zawalnya berapa? Bayangan zawalnya 10 cm ya. Jadi 150 kan udah sama, Sat. Enggak. Bayangan kitanya itu baru 140. Sisanya 10 datang dari mana? Dari bayangan zawal. Sedangkan waktu zuhur ininya itu harus sama. Makanya di sini 150 plus 10 cm barulah itu masuk waktu zuhur. Masya Allah, kalau udah kayak gini udah bisa insya Allah kerja di MUI untuk ngukur waktu sholat, udah punya basicnya insya Allah. Taib. Ini untuk waktu zuhur. Jadi pertama, sampai bayangannya itu sama. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau udah sama, maka itu udah masuk waktu sholat berikutnya. Apa itu waktu sholat berikutnya? Yaitu waktu sholat asar. Makanya kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, wayalihi al-mukhtaru lil asri. Waktu berikutnya, kita udah bahas ya kemarin, bahwa ada sholat yang memiliki waktu ikhtiar. Waktu boleh milih sama waktu darurat. Apa aja itu sholatnya? Sholat yang punya waktu ikhtiar sama waktu darurat, waktu boleh milih sama waktu gak boleh menunda. Asar sama isya. Jadi waktu sholat asar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu waktu boleh milih. Boleh milih. Kapan dimulainya waktu boleh milih? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dari sini nih, dari ketika misalnya bayangannya itu udah dua kali lipat, plus ditambah bayangan zawal, maka itu waktu boleh milih untuk sholat asar. Udah masuk sholat asar. Sampai kapan? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi siwa dhilliz zawal. Sampai bayangannya itu, bayangannya dua kali lipat. Quiz, kalau misalnya bayangan zawalnya 10 cm. Ada bulpen panjangnya 15 cm. Maka waktu asar itu dari situ sampai kapan? Sampai panjang bayangannya berapa? Sampai bayangannya? Ayo. Bayangan zawal 10 cm. Bayangan bulpennya 15 cm. Kapan waktu sholat asar yang ikhtiar boleh milih, boleh menunda di situ? Habis. Berapa? Kan bayangan sampai dua kali lipat. Berarti berapa bayangan dua kali lipat? 30. Ditambah bayangan zawal? 10. Berarti 40 cm. Kalau udah 40 cm, maka waktu boleh milih atau waktu ikhtiar dalam sholat asar itu abis. Lu abis emang udah maghrib, Ustaz? Belum maghrib, tapi masuk yang namanya waktu darurat. Waktu darurat. Kalau waktu darurat, kemarin udah kita singgung, artinya sholatnya tetap sah, tetapi dosa. Karena menunda sampai waktu darurat. Waktu darurat mulainya sampai kapan? Ketika bayangannya itu udah dua kali lipat, sampai maghrib. Kayaknya kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, waktu darurat, yaitu waktu darurat sholat asar ilal ghurub. Waktu daruratnya itu adalah ketika bayangan dua kali lipatnya udah di situ, sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Baik, nah ini sholat asar. Kemudian yang berikutnya, yaitu masuklah waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wayalihi al-maghrib. Maka yang berikutnya adalah sholat waktu maghrib, hatta yaghiba asyafaqul ahmar. Jadi waktu maghrib, ketika terbenam matahari, maghrib, terbenamnya matahari, sampai cahaya merah dalam ufuk itu hilang. Cahaya kemerahan itu hilang. Artinya matahari itu betul-betul udah ngilang. Gak ada lagi di peredaran. Karena cahaya merah itu kan asalnya kan dari sisa-sisa sinar matahari. Kalau cahaya merahnya itu udah hilang, waktu maghrib udah habis. Matahari udah benar-benar ngilang. Udah gak ada lagi sisanya. Nah, disitulah baru masuk waktu isya. Kalau asar tadi ada dua waktu, yaitu waktu boleh milih dan waktu darurat, maka isya juga kayak begitu. Jadi, waktu isya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu waktu boleh milih, boleh menunda, tanpa dosa. Kapan? Ketika yang tadi itu merah-merahnya udah ngilang, sampai di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, kita baca. Jadi wayalihi al-mukhtar lil isya. Jadi kalau udah cahaya merahnya udah hilang, masuklah waktu boleh milih dalam sholat isya ila thulutil layli al-awwal, sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, ini pendapat penulis rahimahullah ta'ala. Ustaz, afwan Ustaz, sepertiga malam yang pertama, maksudnya gimana sih? Maksudnya, kan kalau kita malam itu dalam Islam dimulai ketika sudah masuk waktu maghrib. Kalau udah masuk waktu maghrib, itu namanya sudah mulai waktu malam. Sudah mulai waktu malam. Nah, kita pengen tahu sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, sama sepertiga yang terakhir, gimana? Ya dihitung. Misalnya sekarang, waktu maghrib jam berapa? Jam 6. Kita buletin aja ya, biar gampang hitungnya. Jam 6 sore. Jam 18 gitu ya. Jam 18.00. Sudah mulai waktu malam. Waktu malam itu selesai sampai kapan? Sampai waktu subuh. Subuh jam berapa? Dibuletin jam 4 gitu ya. 04.00. Berapa jam ini? Rentannya berapa jam? 10 jam. 10 jam. Nah, kalau misalnya kita mau pengen tahu sepertiga pertama, sepertiga kedua, sama sepertiga yang terakhir, tinggal 10 jam dibagi 3. 10 jam dibagi 3 itu berarti 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Nah, sepertiga malam yang pertama itu berarti dari mulai maghrib ditambah 3 jam 20 menit. Jam berapa itu? 21.20. Jadi kalau mau nunda Isya, ya kan? Mau makan, mau ngobrol, mau ngeteh, waktu boleh milihnya itu sampai jam 21.20. Lebih dari 21.20 pengen sholat Isya, gara-gara filmnya seru atau kayak gimana, waliyadzubillah, dosa. Dosa. Jadi kalau emang mau nunda, sampai 21.20, setelah 21.20, barulah masuk waktu darurat. Waktu darurat dalam Isya. Paham ya? Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Ustaz, kalau misalnya mau sholat tahajud, paling afdol jam berapa sih? Jam berapa, yuk? Sepertiga? Ah, udah dapat tuh jawabannya. Sepertiga terakhir. Oke, jam sepertiga terakhir itu mau dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Sepertiga terakhir kan? Itu kan sholat tahajud gitu kan? Sepertiga yang terakhir. Jam berapa tuh mulainya? Jam? Ya dihitung. Ya kan, 21.20. Ini kan sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua ditambah lagi 3 jam 20 menit. Berarti 00.40. Ya kan? Ditambah sepertiga yang terakhir. Ditambah 3 jam 20 menit. Berarti dimulai dari jam? Ditambah 3 jam. Jam 4 gitu kan? Gimana sih? Ini kebalik 21.20. Berarti sepertiga malam yang kedua itu sampai jam 2 tambah berarti 00.40 gitu kan? Sepertiga yang terakhir dari sini sampai jam 4. Jadi kalau waktu sekarang kita mau tahajud, ya dimulai amannya jam 1 deh. Amannya itu jam 1. Makanya kalau nanti dapat kesempatan umroh gitu akhir Ramadan, Allahumma amin, mudah-mudahan kita dapat semua, ya kan? Itu biasanya kalau 10 hari terakhir imamnya itu mau sholat tahajud, dimulainya jam segini-segini. Jam 1, jam setengah 2. Bukan jam 12 terus dia udah langsung sholat tahajud. Enggak, waktu afdolnya itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Gimana cara ngitungnya? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Oke, balik lagi ke Isya. Balik lagi ke sholat Isya. Jadi, waktu boleh milih, boleh nunda sampai jam 21.20 atau sepertiga malam yang pertama. Lebih dari situ, maka dia masuk waktu darurat. Waktu darurat, sebagaimana di sini kata penulis, wad-daruruh ila tulu'i fajrin tsanin. Sampai terbit fajar yang kedua. Bukan yang pertama ya. Sampai terbit fajar yang kedua, ya berarti sampai jam. Ya kalau sekarang sampai waktu subuh gitu. Kenapa? Karena fajar itu biasanya ada dua kali. Yang pertama itu adalah fajar kadzib. Fajar bohongan. Fajar bohongan. Bohongan. Kenapa sih Sat dibilangnya fajar bohongan? Karena kalau nanti kita ngelihat matahari itu, dia itu terbit, cahayanya itu udah mulai kelihatan terang, tetapi nggak lama dia mundur lagi gitu. Hilang lagi itu cahayanya. Nah, ketika itu, itulah yang namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Belum masuk waktu subuh. Waktu subuh kapan masuk? Kalau nanti fajar yang kedua itu udah mulai timbul, yaitu langit itu udah mulai ada cahayanya dikit-dikit dari gelap gulita, kemudian ada cahayanya dikit-dikit, setelah ada cahayanya dikit-dikit, ditunggu sebentar, cahayanya gak hilang. Tapi justru makin lama makin terang, nah itulah dia yang namanya fajar yang kedua. Makanya kalau subuh azannya berapa kali? Dua kali yang sunnah. Seperti itu. Waktu subuh sampai kapan? Wayalihi al-fajru ila syuruq. Maka fajar waktu subuh itu dari terbit fajar yang kedua sampai matahari itu mulai terbit. Gitu. Faham? Insyaallah ya. Jadi kalau yang punya ilmu kayak begini dibandingkan sama punya ilmu yang nanti cuma ngelihat kalender, kemarin kan kita udah bilang ya bahwa prioritas nomor satu itu adalah dengan kita ngelihat bayangan kita apa segala macam. Nanti kalau memang udah faham ternyata kalendernya salah, kita bisa bilang, Pak, ini kalendernya salah nih, Pak. Menurut perhitungan saya, lo emang kamu bisa ngitung? Alhamdulillah bisa, Pak. Saya udah pernah belajar. Gitu. Jadi mau nyalah-nyalahin kalender juga punya basisnya, punya dasarnya. Bukan cuma sekedar katanya orang, katanya salah. Enggak. Kita emang paham. Kita lihat bayangannya, kita lihat cahaya merahnya, kita lihat fajar yang pertama dan kedua itu kayak bagaimana. Cocokin sama kalender, salah, baru kita enak. Negornya juga bisa. Dan orang yang ditegor itu harus dengar. Kenapa? Karena ilmu yang pakai kalender sama ilmu yang pakai ngeliat, itu tinggian ilmu yang pakai ngeliat. Dia yang harus ngikut kita, bukan kita yang harus ngikut dia. Baik. Masya Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang karena ilmu syariah. Baik. Setelah itu, yaitu masuk waktu subuh yang berlangsung sampai waktu terbit matahari. Selesai ini waktu-waktu sholat. Alhamdulillah. Masuk pembahasan yang berikutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tudraku maktubatun bi ihramin fi waqtiha. Dan sholat fardu itu tetap terhitung dengan takbiratul ihram. Contohnya gini. Misalnya seseorang, siapa sih, sahel, capek dia, ternyata dia tidur dari jam 11 siang. Subhanallah, dia bangun jam berapa? Dia bangun misalnya jam 2.40. Dia bangun jam 2.40, belum sholat duhur gitu kan. Dia cek, wah waktu asar jam berapa nih? Waktu asar 2.45. Waduh, 5 menit dapat enggak ya zuhur? Dia wudu. Ya kan? Buang air kecil apa segala macam, udah 2.44. 1 menit lagi nih masuk asar. Subhanallah, di 2.44 dia takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdik atau Allahumma bait baini wa baina. Abis kayak gitu belum mulai Al-Fatihah, udah dengar salat adzannya salat asar. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, sholat fardu itu dapat dengan takbiratul ihram. Dapat dia sholat duhurnya. Dapat sholat duhurnya. Ustaz, baru kayak gitu doang, kan belum selesai 4 rokat. Iya. Dengan dapat takbiratul ihram, dia sudah terhitung sebagai orang yang menunaikan sholat duhur pada waktunya. Pada waktunya. Jadi minimalnya itu adalah dapat takbiratul ihram, maka dapat salat fardu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, lakin yahrumu ta'khiruha ila waqtin la yasa'uha. Tetapi enggak boleh menunda-nunda sampai waktu yang memang enggak diperbolehkan. Terutama ada yang salat asar yang ada waktu daruratnya atau salat isya yang ada waktu daruratnya. Hukumnya haram. Kemudian selanjutnya, wala yusalli hatta yatayaqqanahu. Dan tidak boleh sholat, seseorang itu tidak boleh melaksanakan sholat sampai dia yakin waktu itu udah masuk. Sampai dia yakin kalau waktu udah masuk. Waktu sudah masuk. Kalau kita udah belajar, alhamdulillah bisa menilai ilmunya. Kita bisa ngelihat dari segi fenomena alamnya, bisa ngelihat ukuran bayangannya, bisa ngelihat memastikan gitu, ini udah masuk atau belum? Atau pakai dari segi kebiasaan. Ya kalau misalnya udah jam 1:30 siang mah ya masuk, saat itu udah waktu zuhur udah masuk pasti, saat pasti. Emang antum belajar? Kalau itu sih gak usah, ana udah tahu 1:30 sih udah pasti masuk waktu zuhur. Ya kalau waktu Indonesia Barat gitu ya, pasti masuk. Gitu. Jadi harus yakin. Kalau misalnya nggak yakin, maka dia pakai perkiraan yang kuat. Perkiraan atau persangkaan yang kuat. Iya, kalau misalnya ini, kalau misalnya lagi di pedalaman, jam hilang, kagak ada HP, mau ngelihat apaan? Nggak tahu jam 1:30 atau bukan. Yang kita tahu matahari udah kayak begini ya. yang kita tahu dilihat dari fenomena alam. Maka yang kayak begini, kalau memang gak yakin, setidaknya harus ada perkiraan kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Au yaghliba 'ala dhannihi duquduhu in ajaza 'anil yaqin. Kalau misalnya enggak yakin, enggak bisa mencapai derajat yakin, setidaknya harus punya dugaan yang kuat. Wa yu'idu in akhta. Ustaz, kalau misalnya kita salah gimana, Ustaz? Buru-buru. Ane lihat sih harusnya udah masuk waktu zuhur, tapi ternyata salah. Kalau salah harus ngulang. Ya Ustaz, masuk gak sengaja Ustaz, udah 4 rakaat ulang. Gak bisa. Sholat tentang waktunya itu gak pakai uzur, gak pakai salah, gak sengaja, gak pakai lupa, gak pakai apa. Kalau salah ulang, gak ada uzur di sini. Sama sekali. Salah, ulang. Sholat subuh, tok tok tok tok tok tok tok tok. Dengar adzan yang kedua, kita pengennya cepat sholat terus tidur lagi. Ternyata pas assalamualaikum warahmatullahi, dilihat, loh masih jam 4 kurang. Gak sah. Harus ulang. Tapi kan niatnya baik, gak pakai urusan. Gak ada urusan, mau niatnya baik, kek, mau buru-buru, kek, daripada ntar begini-begini. Alasannya apapun, kalau sholat di luar waktu, gak kehitung. Gak kehitung, gak ada udur. Gak ada juga, misalnya kita mau ijtihad, Ustaz, ana mau ijtihad. Terus kalau misalnya setelah ijtihad, ijtihadnya keliru, ulang. Katanya ijtihad boleh, Ustaz, dapat satu pahala. Yang di sini gak ada. Tetap ulang. Walaupun harus dia berijtihad dan niatnya baik apa segala macam, ini merupakan syariat yang memang tidak menerima udur sama sekali. Jadi kalau waktu sholat aja sedemikian ketatnya, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih penting dari waktu sholat? Semisal perkara-perkara akidah atau asluddin. Maka yang kayak gini kita gak boleh ngegampangin. Oh tenang aja, ntar dulu. Ini masalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dibilang di sini kalau waktu sholat salah, keliru, sengaja atau gak sengaja, ijtihad atau enggak, ngikutin atau segala macam, sekian alasan dimasukin, ulang pak. Ulang. Jadi kalau waktu sholat, gak boleh main-main. Masuk waktu, sholat. Belum masuk waktu, ya tunggu sampai masuk. Sabar aja. Jadi kalau misalnya seseorang keliru dalam menentukan waktu sholat dan dia sholat di situ, maka dia harus mengulang sholatnya. Selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِتَكْبِيرَةٍ لَزِمَتْهُ وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا. Nah, ini permasalahan penting. Apa itu? Barang siapa yang sebelumnya belum wajib atasnya, kemudian dia menjadi orang yang diwajibkan untuk menunaikan sholat lima waktu. Gambarannya gini. Orang yang wajib sholat itu apa aja syaratnya? Yang wajib sholat, satu, Islam. Kedua, apa? Kedua, balik. Iya, jangan ragu gitu dong. Kedua, balik. Ketiga, sebelum balik apaan? Akil balik. Gak apa-apa. Kalau bahasa, kalau akil balik. Terus yang terakhir, yang keempat, tidak haid atau nifas. Tidak haid atau nifas. Nah, ini harus wajib sholat. Ada orang yang ternyata di tengah-tengah dia gak wajib, terus tiba-tiba jadi wajib. Contoh yang paling sering terjadi itu adalah wanita haid. Wanita haid. Contoh misalnya Aisyah. Dia haidnya itu berhenti pada jam 5 sore. Pada jam 5 sore. Dari zuhur, dari jam 12 sampai jam 5, dia wajib atau enggak? Wajib sholat enggak dia, si Aisyah ini? Gak wajib sholat. Kenapa? Masih haid. Berarti gak wajib. Ternyata jam 5 sore dia jadi wajib atau enggak? Jadi wajib. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang sebelumnya enggak wajib, kemudian tiba-tiba jadi wajib, maka sholat apa aja yang dia harus tunaikan? Maka kata penulis rahimahullah taala, maka dia harus menunaikan sholat 5 waktu yang itu. Pas waktu di sini. Berarti waktu di sini jam 5 sore sholat apa? Sholat asar. Sholat asar doang, kata penulis rahimahullah taala, wa ma yujma'u ilaiha. Dan juga yang bisa dijamak sama sholat asar. Sholat apa itu? Zuhur. Jadi kalau wanita haid, berhenti haidnya dia suci pada jam 5 sore, maka dia wajib untuk sholat zuhur dan sholat asar. Begitu juga nanti misalnya ada orang, dia masuk Islam, ya kan? Pak, saya mau masuk Islam dong. Boleh, alhamdulillah. Masuk Islamnya kapan? Habis asar. Ya kan? Tadinya dia enggak wajib. Masuk Islam habis asar. Berarti dia sholatnya harusnya apa? Zuhur dan asar. Jadi sholat pada yang saat itu dan juga wa ma yujma'u ilaiha. Atau enggak misalnya ada orang yang mimpi basahnya itu afwan jam 5 sore. Biana mimpi basah. Oh ya udah. Yang tadinya sebelumnya dia enggak wajib, kemudian jadi wajib, maka dia sholatnya asar dan juga sholat zuhur. Ustaz, kalau misalnya haidnya itu berhenti haidnya jam 6.30 sore maghrib. Ya kan? Misalnya Fatimah jam 6.30 dia berhenti haid. Maka sholat apa aja yang harus dia tunaikan? Maghrib pasti. Sama wa ma yujma'u ilaiha, yang bisa dijamak sama maghrib. Kalau sih kan yang bisa dijamak sama asar berarti zuhur. Kalau waktu maghrib yang bisa dijamak sama maghrib isya, isya kan belum datang, berarti maghrib doang. Gitu. Kalau entar misalnya dia berhenti haidnya jam 8 malam, berarti dia sholatnya maghrib sama isya. Paham ya? Begitu, alhamdulillah. Maka lazimathu, maka dia wajib untuk menunaikan sholat 5 waktu sebelum keluarnya waktu dan bisa takbiratul ihram, maka dia harus menunaikan sholat pada waktu tersebut dan juga apa yang bisa dijamak dari waktu sholat sebelumnya. Gimana bu? Gak boleh udah mandi. Langsung bu, gitu, langsung mandi, sholat, gitu. Jadi selama takbir masih sempat, takbiratul ihram masih sempat, maka dia harus cepet-cepet. Kecuali kalau takbiratul ihram aja udah nggak sempat. Contoh misalnya haidnya itu berhenti jam 5.40, maghrib misalnya 5.43. Ya kan dia gak bisa abis wudhu langsung takbiratul ihram dong. Minimal dia harus mandi. Mandinya aja udah misalnya 3 menit gitu paling cepet. Mandi 3 menit udah masuk waktu maghrib. Kalau yang kayak gini berarti dia sholatnya apa aja? Maghribnya doang. Kayak begitu. Tep. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yajibu fawran qada'u fawaita murattaba. Nah, kalau misalnya sholat itu betul-betul lewat, maka kalau sholat itu betul-betul lewat, luput, maka dia harus mengqada'. Mengqada'. Jelas yang namanya mengqada udah pasti di luar waktu sholatnya. Ya namanya mengqada, Ustaz. Yang kemarinnya itu udah luput, ya baru aneh mau tunain sekarang. Nah, dalam mengqada sholat, maka yang penting diperhatikan, yang pertama itu adalah dilakukan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jadi kalau emang ada qada, jangan ditunda-tunda. Wajib bagi dia untuk mengkodok sholatnya sesegera mungkin. Sama kayak taubat. Taubat itu wajib untuk taubat sesegera mungkin. Kalau ditunda untuk mengkodok, maka dia dapat dua dosa. Dia dapat dosa untuk menunda kodok sholat. Karena kodok itu wajib dilakukan sesegera mungkin. Sama kayak kalau orang yang menunda taubat, maka dia juga dapat dosa menunda taubat. Jadi dia dapat double. Dosanya yang belum ditobatin, plus menunda taubatnya. Ala kulihal, kita ngomongin sholat. Jadi wajib dikodok sesegera mungkin. Dan kalau udah dilakukan kodoknya, misalnya ternyata dia lewat dua sholat, zuhur sama asar, maka dia harus melakukan kodoknya itu tertib urutan. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya misalnya ada orang yang kecelakaan. Misalnya nih ya, misalnya ada orang yang kecelakaan jam 11 siang. Masuk rumah sakit, pingsan, segala macam. Ternyata bangun jam berapa nih? Misalnya jam 6.30 maghrib. Berarti zuhur sama asar dia lewat nggak? Lewat. Harus dia kodok? Harus dia kodok. Sesegera mungkin, sesegera mungkin. Kalau emang udah bisa sholat, baik dalam keadaan tiduran, langsung. Ya kan, misalnya dia gara-gara habis kecelakaan, capek, apa segala macam. Tapi kalau udah sadar, udah bisa sadar untuk melakukan sholat, wajib ditunaikan zuhur sama asarnya itu sesegera mungkin. Terus apa dulu yang harus dimulai, asar duluan atau zuhur duluan? Maka di sini tertib urutannya. Jadi dia sholatnya itu, kodoknya itu zuhur, baru asar. Gitu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, malam yatadarrar. Tertibnya ini, di sini kan dibilang harus tertib urutan. Di sini juga harus segera. Ustaz, gimana kalau misalnya mau maksain sholat, ya kan, pengen gerak dikit, kata dokter jangan. Nanti malah tambah mudorot. Kalau tambah mudorot, ya kan, kata dokter jangan, pokoknya tidur aja dulu. Jangan melek, istirahat total. Ah, baru boleh enggak segera. Kenapa? Karena kalau dilakukan ada mudarat. Jadi kecuali satu, ada mudarat. Pengennya cepat-cepat, tapi keadaan malah makin buruk. Yang kayak gitu mengkodok boleh ditunda. Atau juga melakukan tertib urutan juga bisa ditunda. Atau lupa. Lupa contohnya, ya dia lupa gitu, gimana sih? Harusnya jam 6.30, ya dia udah langsung zuhur sama asar. Dia lupa kalau zuhur sama asar tadinya belum sholat. Abis sholat maghrib, udah santai-santai, lihat apa segala macam, baca, kasih kabar, saya udah di rumah sakit segala macam. Baru ingat. Oh kalau ingat, ya udah, langsung dikodok. Atau kebalik lupanya, asar duluan baru zuhur, juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, ah ini yang penting, au yakhsha fauta hadirah. Atau khawatir sholat yang sekarang itu nanti malah luput gara-gara kodok. Contoh, maghrib, kalau ini kan tadi dia bangun jam 6.30. Sekarang dia bangunnya itu ternyata 6.45. 6.45, waduh, dia langsung ingat. Ya Allah, udah waktu maghrib. Harus sholat maghrib, plus tadi saya lewat zuhur sama asar. Dia hitung-hitung, ini kan 6.45. Isya itu misalnya jam 6.50. Sisa 5 menit. Kalau saya ngelakuin zuhur, asar, bisa-bisa maghribnya yang lewat. Maka yang kayak begini boleh ditunda kodoknya. Maghrib dulu dia kelarin, baru setelah maghrib selesai, baru dia kodoknya dia tunaikan. Dia tunaikan. Seperti itu. Paham? Fauta hadirah au ikhtiyariha. Jadi ini kalau misalnya atau waktu ikhtiar. Kalau ini kan waktu maghrib, nggak pakai waktu darurat, waktu boleh milih. Cuma satu waktu dia. Ya abis maghrib ya udah isya. Tapi kalau misalnya ganti deh asar, dia bangun misalnya jam 4:45 sore. Masya Allah dia udah pernah belajar fikih. Dia tahu waktu darurat asar itu misalnya waktu jam 4:55. 4:55. Zuhur kan tadi lewat ya. Zuhur lewat. Qadha harus sesegera mungkin. Dan juga harus tertib urutan. Kecuali dia takut waktu yang sekarang itu lewat, atau waktu boleh milihnya itu juga lewat. Maka kalau di sini waktu boleh milih sholat asar kan sampai 4:55 nih, sisa 10 menit. Maka dia sholat zuhur dulu yang barusan lewat, atau dia sholat asar dulu? Zuhur kan udah, dia kan pingsan bu pas zuhur. Iya, 4:55 itu masuk waktu darurat contohnya. Dia bilang 10 menit lagi nih masuk waktu darurat. Kalau saya sholat zuhur, wudu sholat zuhur kayaknya gak sempet. Gimana? Dia sholat zuhur dulu baru asar? Ya kan abis darurat kan masih bisa sholat asar. Atau dia sholat asar dulu baru zuhur? Yang mana? Asar dulu baru zuhur. Kenapa? Karena udah mau masuk waktu darurat. Dia sholat asar dulu, abis sholat asar baru dia tunaikan qadha zuhurnya. Begitu. Jadi penting. Nah, selesai masalah waktu penunaian qadha. Terakhir, pas jam 9 insyaAllah, yaitu syarat sah yang ketiga. Syarat sah yang pertama kan toharoh dari hadas. Syarat sah yang kedua masuk waktu. Syarat sah yang ketiga itu adalah menutup aurat. Syarat sah yang ketiga, ats-tsalitsu satrul aurah. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Wa yajibu hatta kharijaha. Dan menutup aurat wajib hukumnya bahkan di luar sholat sekalipun. Jadi kalau misalnya ada wanita gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus buka lagi jilbabnya, dosa juga gitu. Karena menutup aurat bukan cuma dalam sholat, tetapi wajib untuk menutup aurat bahkan di luar sholat sekalipun. Wajib hukumnya. Bukan cuma di dalam sholat doang ditutup, giliran udah kelar sholat terus dibuka lagi, enggak. Tetap wajib hukumnya untuk menutup aurat. Ah kalau kayak gitu mendingan aneh enggak sholat sih, ya makin bahaya dosanya. Gitu, jangan pakai makin mending. Yang kayak begini gitu, jangan ditantang itu dosa. Taib. Wajib hatta kharijaha, bahkan sampai di luar waktu sholat. Wa fi khalwatin, bahkan dalam waktu sendirian. Dalam waktu sendirian, gak ada siapa-siapa. Maka dia juga tetap wajib untuk menutup aurat. Kan gak ada siapa-siapa, Ustaz. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk ditutup auratnya. Lebih berhak dia untuk kita bersifat malu di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada siapa-siapa, iya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lihat. Wajib tutup aurat. Dalam sendirian, ataupun dalam zulma, dalam waktu yang gelap, kan gelap saat kagak kelihatan, iya, tetap wajib untuk tutup aurat itu. Baik. Jadi aurat itu boleh dibuka kapan sih? Ada dua keadaan. aurat itu boleh dibuka. Yang pertama, ketika ada keperluan. Yang kedua, ketika ada yang bersifat darurat. Ada keperluan atau ada darurat. Kayak contoh misalnya, ya kita mau tidur. Ya kan kalau tidur pakai celana panjang, pakai celana kerja, atau pakai baju sholat, ya Allah Ustaz, hari gini Ustaz, panas, terus itu segala macam. Gimana Ustaz Ana bisa beristirahat dengan tenang untuk supaya bisa beribadah lagi sama Allah Subhanahu wa taala? Itu namanya keperluan. Itu namanya keperluan, gitu. Ya boleh dibuka. Dibukanya tapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya itu adalah kemaluan. Di mana kemaluan ini boleh dibuka dalam keadaan darurat. Udah. Gitu. Lebih dari ini ya termasuk darurat misalnya yang enggak bisa kecuali harus dibuka. Kayak contoh misalnya maaf kayak hubungan suami istri atau pengobatan. Nah, itu baru boleh dibuka. Tapi kalau enggak ada darurat, maka kemaluan enggak boleh dilihat sama siapapun. Gitu. Tapi kalau yang lebih dari kemaluan, misalnya dari pusar ke lutut ataupun aurat-aurat wanita, maka boleh dibuka kalau ada keperluan dan keperluannya itu memang valid gitu. Bukan ah kan mau ke mall, Ustaz. Ah ini bukan keperluan. Gitu. Bukan keperluan gara-gara mau ke mall dia jadi buka aurat. Ah itu bukan keperluan secara syariat. Taib, boleh dibuka dalam keadaan kalau ada hajah dan juga kalau memang dalam keadaan darurat. Taib, Ustaz, kalau kayak begitu gimana sih standarnya atau yang diminta dalam menutup aurat? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, bima la yasifu al-basyarah. Ditutup sampai warna kulitnya itu gak bisa kelihatan. Warna kulitnya, auratnya ya, warna kulit dari aurat tersebut tidak bisa terlihat. Gak bisa tersifati gitu. Sehingga di sini ada dua kata-kata penting dalam menutup aurat. Dua kata-kata penting dalam menutup aurat. Yang pertama itu adalah menutup. Yang kedua, coba bismillah satu lagi. Yang pertama itu adalah kata-kata menutup. Yang kedua itu adalah kata-kata dengan sesuatu yang kulitnya itu tidak kelihatan. Kulitnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, Ustaz, nanya dong, kalau misalnya nutup, nutup sih alhamdulillah, warna kulit juga gak kelihatan sih Ustaz, tapi ketat. Tapi ketat Ustaz. Kata Ustaz menutup, ya alhamdulillah sih ketutup Ustaz. Katanya gak kelihatan kulit, yang alhamdulillah sih ini baju bahannya tebel. Tapi gimana dong jadinya, boleh? Ntar dulu, nutup aurat itu ada dua keadaan. Menutup itu ada dua keadaan. Yang pertama, itu adalah keadaan global. Maksudnya keadaan global, kayak contoh misalnya Ana menutup sini nih. Ya kan? Orang tahu, oh si Fadil ada tangannya loh. Atau misalnya orang pakai niqab atau pakai jilbab, kemudian kelihatan, oh dia orangnya langsing. Oh, dia orangnya gemuk. Oh, dia orangnya tinggi. Oh, dia orangnya pendek. Maka yang kayak gitu namanya global itu gak termasuk. Itu gak termasuk keharaman. Emang kayak begitu keadaannya. Dari zaman Nabi SAW itu udah ketahuan. Walaupun udah menutup, sahabiah itu bisa terlihat. Mana yang kurus, mana yang tinggi. Itu bisa terlihat. Di antaranya itu adalah Sauda, istri Nabi SAW itu termasuk wanita yang gemuk dia. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tahu Sauda itu walaupun gak kelihatan mukanya, gak kelihatan apa, dari postur badannya. Terus gimana dosa dong Ustaz? Enggak, kalau yang global ini gak dosa. Kalau global ini yang gak dosa. Yang dosa apa? Yang rinci. Yang tahu kecilnya. maka kalau udah nyampe ke sini, ini tidak termasuk dalam menutup aurat. Jadi yang menutup aurat boleh cuma dalam keadaan yang global, secara global tertutup, yang kelihatan itu cuma tinggi, pendek, besar, apa gemuk atau langsing. Tetapi kalau sampai langsingnya segini, gemuknya segini, besarnya segitu, haram. Itu nggak termasuk, nggak memenuhi dalam menutup aurat. Dan juga harus pakai bahan yang kulitnya itu tidak terlihat. Ustaz, alhamdulillah sih gombrong apa segala macam. Iya, tapi rada tipis tuh, rada transparan. Yang kayak begitu juga tidak termasuk dalam menutup menutup aurat. Faham? Baik. Kalau udah tahu kayak begitu, penting yang berikutnya itu, Ustaz, ya udah deh, aurat tuh apaan aja sih? Batasan-batasannya. Maka batasan-batasan aurat, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa auratu rajulin wa hurratin murahiqah. Kenapa, Bu? Khair, insyaallah. Auratnya laki-laki yang pertama, atau wa hurratin murahiqah, atau wanita, ini laki-laki dewasa ya, wanita yang murahiqah, wanita yang bukan budak. Dan murahiqah, murahiqah itu apa ya? Murahiqah itu sudah tamyiz, sudah mumayyiz dia, berarti 7 tahun. Tapi belum balik. Tapi belum balik. Laki-laki dewasa, wanita dari 7 tahun sampai belum balik, dan juga amah, budak wanita, ya tentunya misalnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak wanita, maka 3 kelompok ini auratnya itu adalah baina surrah wal ka'bah. Jadi dari pusar sampai ka'bah lagi, war rukbah. Lutut. Surrah rukbah. Pusar sama lututnya enggak termasuk. Jadi cuma yang diantaranya aja. Jadi kalau masih kelihatan lututnya, ya itu bukan aurat. Walaupun yang lebih bagus adalah hati-hati. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau apa saklek-saklekan, gitu, lutut bukan aurat. Pusar juga bukan aurat. Di antara pusar dan lutut, ah itulah dia yang namanya aurat. Bagi siapa? Bagi ini, laki-laki dewasa. Atau wanita dari 7 tahun sampai balik. Jadi wanita walaupun belum balik, bukan berarti boleh pakai rok mini, pakai celana pendek di atas ini, kayak gimana? Enggak. Ada batasannya. Ada batasannya. Atau budak wanita, maka dari pusar sampai lutut, itulah aurat mereka. Yang berikutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wabni sab'in ila ashrin. Di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun sampai umur 10 tahun. Di bawah 7 tahun, ya kalau di bawah 7 tahun ini benar-benar anak masih kecil banget, belum mumayyiz. Sampai 10 tahun, ya tentunya 10 tahun di sini cuma laki-laki doang. Kenapa? Karena kalau wanita dari 7 tahun sampai balig, dia auratnya ke sini. Nah, orang yang di bawah 7 tahun sampai 10 tahun bagi laki-laki, itu auratnya itu adalah farjan, 2 kemaluan, depan dan belakang. Makanya kadang-kadang kalau anak misalnya masih 4 tahun, keluar cuma pakai afwan kolor doang gitu, ya dimaklumi aja. Gitu. Emang bukan aurat bagi mereka. Walaupun yang lebih bagusnya adalah dididik supaya nanti terbiasa. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun, baik laki-laki atau perempuan, dia auratnya itu 2 kemaluan, depan dan belakang. Tapi kalau udah lebih dari 7 tahun sampai 10 tahun, maka bagi laki-laki doang. Kalau perempuan berlaku dari pusar sampai lutut. Sampai terakhir, nah ini yang tadi yang kata Bu Evi bilang serem. Yaitu aurat wanita dewasa. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, aurat wanita dewasa, wa kullul hurrati, dan semua wanita dewasa aurat. Semua tubuhnya itu aurat. Illa wajahaha fis shalah. Kecuali wajah pada waktu sholat. Jadi aurat wanita dewasa itu terbagi menjadi dua. Aurat dalam sholat. Aurat di luar sholat. Kalau di dalam sholat, semuanya aurat kecuali wajah. Makanya kalau dalam madhab Ahmad, itu kalau wanita mau sholat, itu sarung tangan, kaos kaki, atau enggak dipanjangin baju sholatnya. Kenapa? Yang boleh kebuka cuma wajahnya doang. Telapak kaki hatta telapak kaki kagak boleh. Gak boleh. Dalam sholat, semuanya aurat kecuali wajah. Di luar sholat, semuanya aurat. Semuanya saat kagak ada yang boleh kelihatan, enggak ada yang boleh kelihatan. Allahul musta'an. Jadi ini bukan ajaran, wah ini mah ajaran Arab Saudi, ajaran Wahabi apa segala macam. Penulis ini dari Syria. Dia asalnya gitu. Ya kan? Dan bukan orang Saudi, dia orang Syria. Udah dari zaman dulu. Beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi ini bukan sebuah fikih yang diada-adain. Gitu, oh ini baru-baru aja nih nikab begini-begini. Enggak. Dari zaman dulu emang begini. Emang begitu. Bahkan kalau misalnya kita tengok sejarah, maka wanita itu, bahkan wanita kafir sekalipun, maka dulu kerajaan-kerajaan mereka sekalipun, itu mereka menutup wajahnya. Kalau statusnya itu udah queen, ratu, zaman dulu tutup wajahnya. Sampai sekarang aja yang namanya Queen Elizabeth kagak ada buka aurat. Gak ada. Mau apaan? Misalnya Raja Inggris gitu kan. Yang dari Inggris siapa? Ratu Elizabeth. Siapa lagi yang terkenal misalnya? Apa? Lady Di. Lady Di pada tahu kagak nih? Khair insyaallah Allah musta'an. Ya udah Ratu Elizabeth aja, ya kan? Dia nggak pakai gitu, nggak pernah pakai rok di atas lutut, atau pakai baju yang ketat you can see, nggak, pakai tangan panjang, di rok di bawah lutut, begitu. Taib, maka yang kayak begini nih penting bagi kita, hasanah Islam kita, biar kita makin tahu apa itu Islam, apa itu akidahnya, bagaimana nanti ciri-cirinya muslimahnya dari zaman ke zaman. Maka sebagaimana disebutkan di sini, aurat wanita dewasa dalam sholat semuanya aurat kecuali wajah, di luar sholat maka semuanya itu merupakan aurat. Terus Ustaz, kalau misalnya ntar orang wanita sholat terus ketika sujud atau ketika habis takbiratul ihram kelihatan tangannya atau kelihatan telapak kakinya sedikit, itu gimana nanti hukumnya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apa langsung batal Ustaz? Ya, secara singkatnya enggak langsung batal. Enggak langsung batal, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.